Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca dua sebab larisnya kebatilan di tengah-tengah manusia. Sebab yang pertama adalah sebab untuk melariskan kebatilan. Sedangkan sebab yang kedua adalah sebab agar orang lari dari kebenaran. Kemudian masih melanjutkan perkataan Ibnu Al-Qayyim, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab al-thalis, faktor yang ketiga adalah ayakzwa al-mubtadi, seorang mubtadi, seorang yang memiliki kesesatan, menisbatkan otak-atiknya dan bid'ahnya kepada orang yang memiliki kedudukan yang mulia di tengah-tengah umat. Nabi Hadzikri dan orang yang disebut-sebut dengan sebutan-sebutan yang mulia. Boleh jadi adalah ukola, orang yang berakal, atau keluarga Nabi, atau orang yang halla, memiliki posisi di tengah-tengah umat ini. Thana'un jamilun, dia memiliki pujian-pujian yang indah di tengah-tengah umat ini. Walisanu sitekin, dan pujian-pujian yang bagus. Tujuan dari penyebab kebatilan ini untuk menghiasi kebatilan. Dengan itu dia menghiasi kebatilan di hati orang-orang yang polos dan orang-orang yang awam. Karena telah menjadi sifat manusia menghormati dan memuliakan perkataan orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam hatinya. Mereka akan menyikapi perkataan orang tersebut bil qabul, dengan mentah-mentah ditelan dan diterima dan cenderung padanya. Wa kullama kana dzalikal qa'il, dan jika pemilik perkataan tadi semakin agung kedudukannya dalam hati mereka, maka penerimaan, penelanan terhadap perkataan orang tersebut semakin sempurna, sampai-sampai akhirnya orang-orang pun lebih mendahulukan perkataan si fulan tersebut daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Dan mereka beralasan dengan mengatakan, dia adalah seorang ulama, dia adalah seorang yang begini dan begitu, yang dia lebih berilmu tentang maksud Allah dan Rasulnya dibandingkan kami. Dia lebih ngerti tentang syariat ini. Wa idza ta'amal ta, dan jika anda renungkan sebab ini, faktor ini, anda akan jumpai faktor ini itu satu hal yang dominan pada mayoritas manusia. Dan mereka tidak memiliki alasan selain berbaik sangka kepada al-qa'il, orang yang berkata. Padahal boleh jadi perkataan tadi nisbatnya salah. Nanti kan caranya adalah menisbatkan, maka mencatut nama. Ketika orang ingin mempopulerkan dan memasyarakatkan kesesatan, dia catut nama seseorang. Oh, ini perkataan Imam Fulan. Oh, ini perkataan ulama Fulan. Sebagaimana misalnya orang-orang Syiah menyebarluaskan kesesatannya Mut'ah dan yang lainnya dengan menisbatkannya kepada Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq. Itu adalah perkataan dusta yang dilekatkan kepada Ja'far As-Sadiq. Maka laris manislah kesesatan dengan embel-embel ini perkataan imam. Ini perkataan imam, yaitu perkataan Ja'far As-Sadiq. Maka boleh jadi nisbatnya itu nisbat yang palsu. Namun yang jelas, inilah kondisi mayoritas manusia menyikapi perkataan yang dinisbatkan kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umat ini. Maka mereka tidak punya alasan kenapa menerima perkataan tersebut kecuali berbaik sangka kepada pengucapnya. Bila burhan minallah, tanpa dalil yang datang dari Allah, dan tanpa ada hujah yang qadathum membimbing mereka, mengantarkan mereka untuk mengambil pendapat itu. Dan ini sikap semacam ini adalah warisan, diwariskan dengan ta'asub. Atau mirasun bita'asib, diwariskan dengan cara asobah. minalladina aradu dina rusul, istilah ilmu faraid, asobah, menerima sisa. Maka wairsannya adalah sisa, gitulah. Sisa dari orang-orang yang menentang ajaran Rasul, alasannya adalah dengan fanatik dengan ajaran al-aba wal aslaf, nenek moyang dan orang-orang terdahulu. Maka orang-orang maka sikap semacam tadi itu warisan dan sisa, sisa-sisa peninggalan orang-orang musyrik yang menolak ajaran Rasul dengan fanatik dengan ajaran nenek moyang. Apa inti dari penolakan mereka dengan ajaran dengan fanatik dengan ajaran nenek moyang? Fa innahum li husni dhannihim bihim. Orang musyrik itu berbaik sangka dengan nenek moyang mereka. Dan dikarenakan mereka menghormati nenek moyang mereka, maka mereka lebih memilih, lebih mengutamakan makanu alaih, ini ajaran warisan nenek moyang, daripada maja'at bihi ar-rusul, ajaran yang dibawa oleh para utusan. Wakanu, dan mereka para nenek moyang itu terlalu mulia dalam hati mereka untuk mereka selisihi. Mereka tidak kuasa dan tidak berani untuk menyelisih ajaran nenek moyang. Wa yashhadun 'ala bil kufri wad dhalal, padahal mereka mengakui bahasa nenek moyang mereka dalam kekafiran dan dalam kesesatan. Dan bahasanya nenek moyang mereka di atas kebatilan. Namun meskipun sebenarnya ada pengakuan semacam itu, terlalu berat bagi mereka untuk menyelisihinya karena orang yang sangat dikagumi dan baik sangkanya sangat tinggi kepada mereka. Itu orang-orang musyrik. Wa hadza sya'nu kulli muqallidin, inilah karakter setiap muqallid, pengekor. Yang mengekor pada orang yang dia hormati. Dia mengekor orang yang dia hormati dalam perkara yang orang yang dia hormati tersebut menyelisih kebenaran. Inilah sifat muqallid ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Modal mereka apa? Berbaik sangka. Berbaik sangka itu modal muqallid dan keadaan muqallid sampai hari kiamat. Dan sebab kenapa orang taklid dengan orang yang dia hormati, berbaik sangka, ini lebih tahu, lebih faham, lebih mengerti dan seterusnya daripada kami-kami. Ya, maka cara yang ketiga adalah menisbatkan kesesatan kepada ulama. Boleh jadi itu benar-benar nisbat yang benar, atau boleh jadi sebagian orang kemudian cari-cari perkataan ulama dengan bertanya kepada ulama dan ini sehingga mengesankan kalau ulama bersama mereka. Sehingga ada kesan ulama bersama mereka. Kenapa? Nah, lalu kemana-mana dia bawa nama ulama. Yang dengan ini maka para pengikutnya akan tetap eksis bersamanya. Kenapa? Nama ulama selalu dibawa. Kita bersama ulama. Maka dinisbatkan kepada Jalilul Qadr, orang yang memiliki kedudukan yang mulia di tengah-tengah umat, supaya tetap laku. Padahal ternyata tidak seperti itu yang dimaksudkan ulama, tidak seperti itu yang dipraktekan oleh mereka, para ulama. Namun yang penting ada nisbatnya, ada pembenaran, legalisasi. Gimana? Pokoknya bisa, ini legal karena ulama mendukung, ini lo ulama mengatakan demikian. Padahal boleh jadi dusta dan boleh jadi ditempatkan tidak pada tempatnya. Kemudian yang sebab yang keempat, kalau tadi adalah seorang yang agung kedudukannya di tengah-tengah umat, nah ini kalau yang keempat, ayakun adzalika ta'wil, ta'wil dan uta'atik terhadap dalil tersebut telah diterima dan telah disetujui oleh seorang yang unggul dalam satu keterampilan. Ini pemahaman kita semacam ini itu diikuti oleh profesor, diikuti oleh dokter, jenderal-jenderal itu juga menerima ajaran kita. Itu berarti hak. Ya, meskipun tidak ada hubungannya dengan ilmu agama, jenderal, orang awam, kan? Profesor kehutanan, profesor perikanan, tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau tadi ada hubungannya, Kalau sebab yang ketiga ada hubungannya. Yang ini pokoknya asal mubaris fi sona'ati minas sona'at, satu keterampilan tertentu. Dia bos, pengusaha, pengusaha besar, artis kondang. Itu jadikan alasan, oh ini berarti ajaran kita itu alal haq. Alasannya apa? Oh ini pengusaha besar itu bersama kita. Dan kemudian profesor ini, profesor itu. Atau seorang yang unggul fi ilmin minnal ulum ad-daqiqah awil jalilah, ilmu tertentu. Jadi ilmu tersebut adalah ilmu yang rumit, ahli fisika rumit, kan? Atau ilmu yang jalilah, ilmu yang tidak semacam itu. Pokoknya mentereng lah, pokoknya ahli dalam satu ilmu. Meskipun tidak ada sambungannya dengan masalah agama, yang penting profesor, yang penting doktor. Kalau tadi sonat minas sonat, ya usaha, pengusaha. Maka dia adalah seorang pengusaha, seorang miliarder. Nih, kalau ini mubaris fi ilmin minal ulum, wah dia profesor, nih, dia doktor. Ini ikut kita, ikut pengajian kita. Berarti pengajian kita alal haq. Nah, orang pintar-pintar saja nerima. Nih, kok anda-anda orang yang tidak pintar kok ragu-ragu. Faya'lulahu bima barozabihi, bima barozabihi zikrun finnasi, maka dia akan unggulkan kesesatannya, takwilnya, penyimpangannya, bima barozabihi zikrun finnas, dengan orang-orang yang tenar, yang menonjol sebutannya di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang populer di tengah-tengah masyarakat. Wastahir lahubi suitun, dan orang yang punya suara yang banyak, orang yang terkenal di tengah-tengah masyarakat. Fa idza sami'a al-ghumrul jahil, maka jika orang yang polos, orang yang awam mendengar kalau orang yang tenar itu, orang yang kondang tersebut menerima ajaran ini, menerima bid'ah tersebut dan memilihnya untuk menjadi memilihnya sebagai keyakinannya, ahsana dhanna bihi, maka dia pun kemudian berbaik sangka dengan tokoh tadi. Wah, ini orang pintar saja nerima. Wah, itu kan masa kita yang kurang pintar kok malah meragukannya. Akhirnya wartadahu madhaban li nafsihi, dia kemudian terima kesesatan tadi sebagai akidah dan keyakinan dan madhab untuk dirinya. Walau dia man qabilau imaman lahu, dan dia rela dan puas tokoh yang menerima kesesatan tersebut sebagai panutannya. Waqal, dan dia akan mengatakan innahu la yakun liyakhtar, tidak mungkin dia itu akan memilih ajaran ini, ikut pengajian ini, ketika dia adalah orang yang bagus tabiatnya, orang yang sangat cerdas, orang yang bagus otaknya, orang yang mahir dalam satu keterampilan tertentu. Wa tabriz, dan dia menonjol dalam keterampilan tersebut. Ala bani jinsi, dengan orang-orang yang sejenis dengannya. Ya, maka tidak mungkin orang semacam ini ikut pengajian kita kecuali karena inilah al-aswab. Nah, inilah pengajian yang paling benar. Inilah al-afdol, inilah yang al-afdal minal i'tiqadat, inilah keyakinan yang terbaik. Wal-arsyad wal-amthal, ini yang paling terbimbing, paling banyak hidayahnya. Wal-amthal minal ta'wila, dan otak-atik dan pemakna dan penafsiran yang paling bagus. Dan dimanakah pilihanku dibandingkan pilihan dia? Oh, dia saja milih ini, masa saya tidak memilihnya? Itu orang top, orang pintar, orang cerdas. Fa raditu li nafsi ma radiyahu li nafsi, maka aku puaskan untuk diriku, maka aku merasa puas untuk diriku apa yang dia puas untuk dirinya. Dia merasa puas dengan pengajian ini. Ya sudah, saya mantap. Dia mantap dengan pengajian ini, maka kita pun, maka saya pun akan mantap dengan pengajian ini. Fa inna aqlahu wa dhihnahu wa qarihatahu, maka sunnya akal orang tersebut, kemudian pikirannya dan tabiatnya, inna mata dulu ala suwab, itu hanya akan mengantarkan pada kebenaran. Kama dallatu ala ma khafiya an ghairihi min sona'atihi wa ilmihi, sebagaimana akal itulah yang mengantarkan dia sehingga dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain dalam keterampilannya dan dalam ilmu pengetahuan yang dia miliki. Sebagaimana dia bisa jadi profesor, teman-temannya tidak jadi profesor. Nah, dia profesor dalam masalah peternakan atau profesor dalam mesin. Nah, dengan itu dia unggul, mengalahkan teman-temannya yang lain. Maka itu menunjukkan kalau akal orang ini hanya mengantarkan kepada kebenaran. Maka ya itu pilihan dia, berarti pilihan yang pasti benar. Wahadil afatu, dan penyakit ini, bencana ini, menjadikan tokoh yang kondang dalam masalah dunia, boleh jadi dunia industri ataukah ilmu dunia, jadikan sebagai tolak ukur kebenaran, ini telah menjadi sebab halakabiah umamun, telah binasa karenanya dan telah celaka karenanya sejumlah manusia yang banyak sekali, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Maka mereka lihat bahasanya para ahli filsafat misalnya. Mereka adalah orang-orang yang unggul dalam ilmu matematika. Nah, al-ulum ar-riyadiyah, wat-tibiyah, unggul dalam ilmu kedokteran. Ibnu Sina, dokter sekaligus ahli filsafat. Dia unggul dalam ilmu kedokteran. Wastambatu bi'ukulihim wa judati qura'ihim wa sihata afkarihim ma'ajasa aktharun nas an ta'allumihi. Maka mereka mampu menyimpulkan dengan akalnya dan bagusnya pikirannya dan benarnya pemahamannya, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh mayoritas manusia, yang mayoritas manusia tidak mampu untuk mempelajarinya apalagi kemudian mengambil istimbat menyimpulkan darinya. Faqalu lakum, mereka berkata tentang para ahli filsafat, lil ulum ilahiyah wal ma'arif rabbaniyah uswatun bidzalika. Maka dalam ilmu tentang masalah ketuhanan, dalam masalah akidah, tauhid, wal ma'arif rabbaniyah dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka pun teladan. Kenapa? Karena mereka teladan di dunia matematika. Nah, teladan dalam dunia kedokteran, maka mereka juga teladan dalam ilmu tauhid. Fahaluhum fiha ma'anas kahalihim fi hadzal ulumi sawa'un. Jadi keadaan mereka ahli filsafat fiha dalam masalah ilmu akidah, ma'anas jika dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain, sebagaimana keadaan para ahli filsafat ini fi hadzal ulum, dalam ilmu di atas, ilmu matematika, ilmu kedokteran, sawa'un, sama persis. Sebagaimana mereka punya pengetahuan yang unggul dalam ilmu matematika dan kedokteran sehingga punya jadi orang yang mumpuni di ilmu tersebut, maka mereka pun dalam ilmu akidah, ilmu tauhid sama. Maka dalam masalah akidah dan tauhid yang benar akidah dan tauhidnya mereka. Maka kemudian kata Ibnu Qayyim, la ilaha illallah. Ini ungkapan heran dan keheranan. Kam ahlakat hadil baliyah min ummah. Betapa bencana ini telah membinasakan banyak orang. Wa kam dulibat min darin. Wa kam darabat min darin. Wa kam azalat min ni'matin. Wa jalabat min ni'matin. Dan betapa banyak penyakit ini menyebabkan hancurnya negeri dan hilangnya nikmat dan datangnya azab, wacaraat, dan membuat lancang banyak dari orang untuk mendustakan para rasul dan membodoh-bodohkan para rasul. Wa ma'arafa ashabu hadis subhat. Dan tidaklah sadar orang yang punya subhat ini. Orang pintar dalam ilmu dunia pasti juga jagoan dalam masalah agama. Maka orang yang ada di pikirannya subhat ini, pikiran semacam ini, dia tidak sadar bahasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kepada orang yang paling bodoh tentang Allah, orang yang paling tidak mengerti tentang nama dan sifat Allah, orang yang paling blank tentang syariat Allah. Untuk orang-orang semacam ini terkadang Allah berikan al-hadaq, kecerdasan dalam ilmu matematika. Dalam ilmu matematika, wasona'i dalam berbagai macam keterampilan, keterampilan buat komputer, keterampilan membuat pesawat terbang, keterampilan membuat ini dan itu. Al-ajibah yang sangat menakjubkan, satu kemampuan yang tidak mampu diwujudkan oleh ukul a'laminas bihi, akal manusia yang paling berilmu tentang Allah. Wa ma'arifihim, dan orang yang dan pengetahuan-pengetahuan mereka. Maka beliau katakan bahasanya boleh jadi orang yang sangat bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling blank tentang syariat, Allah berikan kepadanya kecerdasan yang luar biasa dalam masalah ilmu dunia. Maka orang-orang yang cerdas dalam ilmu, maka Allah berikan pada sebagian orang kecerdasan luar biasa dalam ilmu semacam itu, ilmu matematika, ilmu keterampilan membuat ini dan itu, sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh akal ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akal ulama enggak nyadar gimana bikin pesawat terbang. Dan begini, mereka enggak nyambung dijak mikir ini cara buatnya gini. Saya enggak paham. Nyerah deh. Dia bisa, namun orang tersebut bodoh sekali tentang agama, tentang syariat. Buktinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bidunyakum. Nabi katakan kalian lebih cerdas, lebih berilmu tentang urusan dunia kalian. Gimana kemudian bercocok tanam yang baik supaya panennya banyak dan seterusnya, gimana bikin pesawat terbang, roket, jet dan semacam itu, kalian lebih pinter. Nabi enggak nyanda. Untuk bisa kemudian menguasai hal-hal semacam itu. Maka itu satu hal yang tidak aneh. Itu bukan sesuatu yang berbanding lurus. Kalau pintar dalam ilmu duniawi, maka kemudian pasti juga top dalam ilmu agama. Sebagaimana yang top dalam ilmu agama juga tidak berbanding lurus kemampuannya dalam masalah ilmu duniawi. Quran hafal, namun kemudian statistik bingung itu, itu enggak aneh itu. Soalnya Bukhari hafal, fisika blank, itu enggak aneh. Enggak harus berbanding lurus. Ya, fisika pintar, soalnya Bukhari ngapal gampang, enggak. Rumus-rumus fisika apal kelontok, ngapal sanad enggak masuk-masuk. Itu bisa. Itu satu hal yang mungkin, tidak berbanding lurus. Sehingga ketika kemudian itu profesor, doktor dalam ilmu dunia, maka itu bukan berarti jaminan pendapatnya benar. Pengajian yang diikuti dan yang dia sukai hak. Tidak demikian. Wa shadaqa sallallahu wasallamuhu alaih. Dan benar apa yang Nabi katakan. Kalian lebih berilmu tentang masalah-masalah ilmu-ilmu duniawi. Fa innal ulumu riyadiyah. Maka ilmu riyadiyah, ilmu matematika, dan ilmu matematika di sini disebut ulum, mungkin cabangnya banyak sekali dengan berbagai macam cabang ilmu di matematika. Wal handasah, dan ilmu teknik, bikin jembatan, bikin gedung pencakar langit. Ilmu apa ini? Aritmatiki. Aritmatika ya, di catatan kaki. Ilmunya bahas, ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan khawasul adat, karakter khas bilangan. Wa ma yutabiquha min ma'anil mawjudat. Dan, betul. Gitu, ilmu aritmatika. Dan apa yang selaras dengannya, yang selaras dengan khawasul adat, karakter khas bilangan, min ma'anil mawjudat. Apa ini? makna-makna benda-benda duniawi, benda-benda bumi, benda-benda yang ada. Demikian juga ilmu musik, ilmu geografi, wa Iran, ilmu Iran, itu adalah wa ilmu jaril athqal, ilmu tentang cara memindah benda-benda yang berat. Apa nih bahasa kita? Wawasnil miyah, ilmu untuk menimbang air. Ini semuanya disebut ilmu Iran. Ilmu Iran itu ilmu membahas tentang masalah gimana memindah, menarik benda yang berat, menimbang air, kemudian hafril anhar, menggali saluran sungai. Wa imaratul husun dan ilmu ama husun benteng, imarah itu arsitek, ini arsitek untuk membangun benteng. Ilmu falahah, ilmunya petani, ilmu pertanian. Wa ilmu humiyat, Allah alam apa itu? Penyakit mungkin ya, ilmu huma, penyakit demam. Wa ajnasiyah dan jenis-jenisnya. Atau ini nama binatang nampaknya, wallahu alam, ilmu humiyat. Kemudian maka terusnya dan pengetahuan tentang air tentang al-abwal, kencingnya, wa alwanuha, warnanya dan sifatnya, wa kadruha dan kekeruhannya, wa mayatulu alaihi dan hal-hal yang menjadi indikator kepadanya. Demikian juga ilmu syair, ilmu membuat syair, dan di syair itu ada, nih di syair Arab itu ada namanya bahar. Bahar itu note untuk syair Arab. Ada 16 bahar dalam puisi tradisional Arab. Maka di masalah ilmu syair terdapat juga pembahasan tentang ilal, ada zihaf, ini istilah-istilah dalam ilmu syair. Kemudian ilmu atau itu fanitah, fanitah dan semacam itu, wa nahu dzalika minal ulum, dan ilmu-ilmu yang lain, hum a'lamu biha wa ahdaku fiha, maka manusia lebih berilmu dengan ilmu-ilmu tersebut dan lebih cerdas dalam ilmu ini tadi daripada nabi. Maka nabi enggak faham ilmu-ilmu tadi. Wa amma ilmu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, adapun ilmu tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan rincian tentang hal tersebut, maka yang punya adalah para rasul. Qala Allah taala, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah, janji Allah dan Allah tidak akan menyelisih janjinya, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, banyak orang itu mengetahui punya ilmu tentang hal-hal yang nampak dari kehidupan dunia, yaitu ilmu-ilmu duniawi. Wahum anil akhati hum ghafilun, namun mereka adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang jahil tentang ilmu akhirat. Maka ketika menjelaskan ayat ini, sebagian ulama salaf mengatakan ada orang yang luar biasa ilmunya tentang masalah dunia. Yabluru min ilmi ahadihim, ilmu salah satu dari mereka, ya, itu ada yang luar biasa, bidunya tentang dunia sangat luar biasa. Begitu luar biasanya, dia mengetuk uang dirham cuma dengan kukunya, cukup dengan itu dia tahu ini berapa timbangannya. Nah, ini berapa gram, cuma tuk, oh ini sekian gram. Wala ilma lau bisyai min dinihi, namun dia bleng sama sekali, tidak punya ilmu sedikit pun tentang agamanya. Pembatal wudu tidak tahu, rukun wudu tidak ngerti, namun ngetok uang, wah ini beratnya sekian. Uang pintar tentang masalah, sebagian orang punya kemampuan luar biasa, cuma dengarkan motor lewat sudah tahu ini Vega, wah ini Krypton, wah ini cukup dengan mendengarkan. Wah, ini dan apal tuh langsung tahunnya, ini keluaran tahun sekian, keluaran tahun sekian. Ditanya tentang masalah sederhana, rukun sholat, pembatal sholat, syarat sholat, tidak ngerti. Maka Allah celak orang semacam ini dengan ayat yang di surat Ar-Rum yang tadi telah kita baca. Maka Allah celak orang semacam tadi yang punya kemampuan luar biasa untuk mengetahui timbangan uang. Dia enggak perlu timbangan, kan? Luar biasa. Nah, untuk berarti kalau uang saja dia bisa, padahal uang itu kan gramnya dikit ya. Cuma berapa gram, satu dinar 4,14 ya. Maka kemudian dirham atau yang lainnya dia bisa mengetahuinya. Maka untuk hal-hal yang lainnya tentu lebih gampang. Mungkin cukup diplototi loh ini berat. Ini sekian kilo ini. Ya, maka di antara cara orang untuk melariskan kesesatan adalah dengan cara yang keempat adalah ini orang yang ikut pengajian kita adalah para tokoh-tokoh ya. Dan itu boleh jadi tokoh-tokoh yang tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi tidak bisa jadi tolak ukur dalam masalah agama. Namun ya orang polos, orang awam, maka tekan terkecoh dengan gelar yang berderet-deret, dengan popularitas, maka dia akan kemudian menjadikannya sebagai tolak ukur kebenaran. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.